ada makhluk yang dalamnya. Dia berkata kepadaku seperti minta tolong. Dia berjanji kepadaku akan beri hadiah. Masa kamu bisa keluarkan aku dari abad telah ini. Akhirnya ku tolong dia, akhirnya ku dapat hadiah. Dia kasih sebuah mantra yang buat aku sejahtera. Abra abra abra kata pra. Jadi kenyataan, aku mencahin kekasihku biar gak mereka lagi. Abra abra abra kata pra. Abra abra abra kata pra. Abra abra kata pra. Asal kamu jadi lelah di sini ya. Telefonin aku yang selalu ingin.